ayyuhallazina amanu in tansurullah yanzurkum wa yuqdamakum. Jadi tujuannya memperjuangkan agama Allah, bukan pilihan mencari pemimpin Prabowo, bukan. Oh Pak Yaya ini pendukung Prabowo, kenapa kalau saya dukung Prabowo? Prabowo pensiunan, Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, mantan angkatan darat Kopassus, bapak saya dulu tentara angkatan darat, sama. Anak tentara dukung, anak hansip dukung, anak PKI dukung, PKI. Apa urusannya demokrasi kita? Hah? Besok-besok lagi panggil ke sini kalau mau ustadz-ustadz pendukung Jokowi, Nusron Wahid. Panggil Pak Haji, cari kontak personnya. Hubungi Abu Jongos, suruh ceramah di sini. Nanti kita lihat berapa sap yang hadir. Paling cuma 2 sap. Di sini yang berkumpul ini pasti ada pendukung Jokowi juga, ada itu. Udahlah, menyerah sajalah, angkat tangan. Allahu Akbar. Antum tahu enggak? Setelah tercipta persoalan politik ini, Allah mulai membangun skenario. Betul? Allah bangun skenario. Skenario apa Ustaz? Begitu dicetuskan, dipublikasikan calon capres dan wapres, ribut di publik. Pak Mahfud MD diundang oleh Karni Ilyas, tanya bagaimana. Ini bukan skenario manusia, skenario Allah. Makanya saya katakan, jagalah. Kalau kita mau perjuangkan negara dan agama ini, jangan pernah bikin pertikaian di lapangan. Ini memang sengaja oleh pihak-pihak asing. Pancing masyarakat Muslim. Demo boleh demo men, tapi sampai berdarah-darah. Amin. Mobil kita, mobil kita tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baju-baju kita La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rumah-rumah kita, pintu-pintu rumah tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini strategi geopolitik, strategi dilihat apakah tidak adanya Habib Rizik masih bersatu kita. Allahu Akbar, tetap kita bersatu. Komando dari Mekah. Coba lihat tuh saudara-saudara FPI. Mana tadi FPI yang kawal saya? Ini. Hah? Jangan main-main batik mahal ini. Coba berdiri dek. Nah. Tenunan mahal. Ini FPI. Dulu dek. Donggala, Lombok, baru meledak. Yang merayap di kolong-kolong laut. Yang merayap di kolong-kolong rumah orang. Lumpur-lumpur untuk mengangkat mayit FPI. Subhanallah. Yang bersaksi FPI membantu bukan orang mukmin, orang kafir yang ada di Palu, orang Manado. Kami hampir mati lapar. Datang saudara-saudara orang Islam, Front Pembela Islam, FPI datang, kami dikasih makan. Allahu Akbar. Kita doakan Habib Rizik senantiasa sehat walafiat. Masya Allah, Pak Prabowo menang, ambil beliau, bawa pulang lagi. Subhanallah, kita bukan cari dunia, kita tegakkan Islam lillahi ta'ala, tanpa mencari muka kepada makhluk, kendati kematian dan ancaman, penderitaan sekalipun kami terima. Kalau hanya untuk agama Allah ini, keraguan sedikit pun tidak ada di dalam batin kami. Subhanallah. FPI yang turun tangan, ini betul-betul juang Islam. Kalian harus sabar dek, walaupun difitnah. Kalian harus sabar. Memang fitnah ini, fitnatul kubro, fitnah besar sedang terjadi. Insya Allah. Sekarang kok bagaimana Ustaz bisa jadi begini? Ini hukuman Allah. Ya. Saya diberikan kopi oleh panitia. Ketika panitia memberikan kopi ini sama saya, anak umur 5, berapa tahun kamu dek? Umur berapa tadi? 65. Ini sudah tua kayaknya ini. Hah? Ini dia tabrak kopi saya. Dia tabrak kopi saya. Kopi saya jatuh. Saya tidak akan tersinggung. Karena yang menabrak ini anak kecil. Tapi ketika yang menabrak kopi ini, yang menabrak kopi ini adalah pengurus masjid, saya pasti tersinggung. anak kecil tadi yang menabrak itu adalah orang kafir dan panitia masjid itu adalah orang mukmin. Orang kafir apa saja yang dia buat aman. Yang paling bahaya itu orang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak. Ini yang mengundang bencana selama ini. Jadi sudah tahu kebenaran, sudah ulama ngomong malam. Ini karena Jokowi yang bangun. Betul kan? Ngomong malam di TV. Kami perlu karena Jokowi yang bangun semua infrastruktur. Subuhnya Allah kirim 7, sekian skala Richter. Habis memang. Ratah dengan tanah. Mau sombong ente? Hah? Allah kalau bangun, dia bisa berombak dalam seketika. Malaikat yang paling kecil saja diutus ke sana. Coba kamu ke Lampung dulu. Kenapa? Goyang dulu tuh gedung yang paling tinggi di Lampung. Cuma dengan sayap begini. Ke bawah semua. Allahu Akbar. Lalu kita berpikir, Lombok dihajar dengan tsunami, gempa. Kenapa Bali yang bertetangga dengan Lombok gak ada yang mati? Manado, kafir mayoritas. Hidup di pinggiran pantai Manado. Gak pernah itu ada tsunami. Selalu Aceh, Padang, Lombok, Palu. Orang kafir itu gak akan dihukum oleh Allah. Nanti dia dihukum di neraka. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Orang yang cepat dihukum adalah orang Islam yang sudah tahu kebenaran, pura-pura tidak. Golongan apa itu? Munafik. Munafik. Sudah tahu pura-pura tidak tahu. Saya bilang sama jemaah, Bali enggak ada tuh yang tewas, enggak digoyang Bali, padahal siang bolong dari ujung ke ujung dunia melakukan maksiat di Bali, aman. Logika manusia harusnya Bali. Siang malam orang melakukan perbuatan aib, dosa, maksiat secara terbuka, terang-terangan, aman Bali. Kenapa Palu yang jauh begitu? Karena dari pantai Donggala di Palu sana memanjang sampai pantai Talise. Ada satu tempat prostitusi lebih hebat dari Surabaya dulu. Namanya Tondo. Di atas pantai Petobo itu kampung yang di atas Petobo. Saya orang Sulawesi, orang Manado. Dulu Sulawesi Palu itu provinsinya Suluteng, Sulawesi Utara Tengah. Kedudukan pemerintahan gubernurnya di Manado. Jadi saya tahu persis, makanya logat mereka, logat Manado. Pantai Talise itu pantai maksiat. Dari jam 5 sore sudah dibuka lapak-lapak maksiat sampai subuh. Siapa yang jualan? Orang-orang Islam. Makanya lihat, bu, bu, perempuan-perempuan yang meninggal dunia, yang mati di pinggiran pantai, tidak berbusana. Gak jadikan ini pelajaran. Hati-hati Lampung dekat laut. Oh, Lampung dekat laut. Jangan dulu ketawa. Jaga nih ulama-ulama di Lampung, jangan lalai. Wal ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Hanya karena harta dunia ente berpaling dari umat. Awas. Setiap musibah yang terjadi dalam sejarah para nabi akibat orang-orang yang bertakwa sudah tidak lagi setia di jalan Allah. Nabi Lut, Sodom dan Gomora, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai kepada Syuaib, semua nabi mengalami itu. Karena umatnya tidak lagi taat kepada Allah. Di Lampung, insya Allah, 500 ribu maksiat, insya Allah masih ada 3 juta yang aktif di masjid. Amin ya Robbal. Jadinya kafir-kafir. Jakarta. Kenapa Jakarta tidak ada maksiat? Ada. Jakarta banyak maksiat. Tidak pernah terjadi gempa. Karena di Jakarta ada kuliah subuh, ada kuliah duha. Jakarta memang betul dikenal banyak maksiat. Tapi orang-orang yang takwa masih lebih banyak daripada pelaku maksiat. Aman Jakarta. Aman Jakarta. Ini Lampung ini yang saya jadi pikiran. Kenapa ya? 2 hari sebelum gempa di Palu, saya sudah rasa. Saya ceramah Tabligh Akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Di lapangan bola kaki saya katakan, jamaah perhatikan, 2 hari lagi gempa akan terjadi di Indonesia. Memang betul terjadi. Saya tabligh akbar di Sukabumi, saya katakan begitu. Karena Allah itu memang lagi murka sekarang ini. Orang benar disalahkan, orang salah pura-pura dibenarkan. Bayangkan kemarin ada yang tanya sama menteri. Ibu-ibu lagi yang tanya. Pak, kok telur ayam sama daging ayam naik? Apa jawabannya? Ini kan piala dunia, Bu. Kalau piala dunia orang sering sambil nonton makan nasi goreng. Nah kalau nasi goreng pasangannya telur sama daging ayam. Kok jawaban begitu ? Karena ada piala dunia, harga telur dan harga daging ayam jadi naik. Bu, apa? Ada cacing di dalam sarden. Oh enggak apa-apa, itu vitamin C, cacing, makan saja. Maka lahirlah pepatah. Ibu-ibu memakai konde. Ada cacing di dalam sarden. Harap 2 periode. 2019 ganti presiden. Allahu Akbar. Sudah sampai di sini kalau sudah begitu. Kalau terus berarti honor tambah lagi. Ya. Jawaban menteri asik betul. Karena piala dunia. Bukan piala dunia, memang ekonomi lagi merosot. Ah, ekonomi lagi tumbang, dolar memberontak, rupiah terpuruk. Ada uang orang Indonesia, tapi coba ke mall, paling cuma lihat-lihat, nggak berani dia keluarin. Besok nggak ada cadangan. Kalau kami ustad-ustad ini paling aman, nggak ada orang yang paling kaya di dunia ini kecuali ustad. Berdiri saja 1 jam sudah keluar, sudah ada di kantong. Iya, aman sebenarnya secara ekonomi, aman kami. Tapi kenapa kami peduli? Karena kami takut kepada Allah. Saya bilang lain juga tantangan di pendeta, tantangannya berdusta. Kan kalau pendeta itu kasabu, wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Orang-orang pendeta itu kasabu, kata Allah, pendusta. Makanya saya masih Islam, memang kami pendusta. Dulu saya menyampaikan, dengarlah firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang buat, bukan Injil. Orang Islam semua tertipu, orang Kristen apalagi, mengatakan itu Injil katanya. Bukan Injil, itu adalah kitab buatan otak dan tangan kotor manusia. Isinya tail plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tayul sama dengan omong kosong. Injil Al-Quran, Taurat Al-Quran, Jabur Al-Quran, semua kitab yang diturunkan Allah ke dalam dunia, itulah namanya Al. Nabi Isa nabi kita, di sana Yesus, bukan Isa. Joni di Lampung beda dengan Joni yang ada di Palembang. Isa hanya satu, enggak pernah ada 2 Isa. Nabi Muhammad cuma satu. Dari Mekah sampai ke ujung dunia, Nabi Muhammad cuma satu. Artinya apa? Semua nabi tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar, lukisan maupun foto. Dari Mekah, Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita masuk ke dalam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Ini di Masjid Ad-Du'a, tidak ada juga foto Nabi Muhammad. Di rumah orang Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Coba masuk ke orang Kristen. Ada foto Yesus. Apakah itu Nabi Isa? Bukan. Nabi Isa enggak begitu. Nabi Isa hidup di zaman belum ada tukang foto. Sederhana kan? Sederhana ya? Sederhana enggak? Sederhana kan? Saya tanya sama ayah saya, ente mau masuk Islam enggak? Saya tetap beriman kepada Kristus Yesus. Mana Yesus itu? Ya, yang kamu juga percaya. Enggak ada tulisan Al-Quran menggunakan kata Yesus. Isa ada. Saya bilang ini foto Yesus dalam rumah. Dia lagi disalib dalam keadaan pakai swembruk. Swembruk tahu kan? Orang Manado bilang swembruk. Kalau kita orang Jawa bilang kolor. Bukan kolor hijau. Yang tergantung begini nih. Kalau seandainya yang digantung ini opa kita, kakek kita dalam keadaan begini pakai swembruk, kalau ada tamu ente malu enggak? Dia bilang malu eh. Atau enggak usah opa kita, bapak sendiri yang digantung di situ pakai swembruk. Jadi kalau dokter, dokter itu kalau orang pasien dia datang, sebelum dokter tahu penyakitnya, ada satu persoalan yang harus fase yang dilewati, namanya diagnose. Dia harus tentukan di penyakit. Kalau penyakitnya berat, dosisnya tinggi. Penyakitnya ringan, dosisnya rendah. Orang yang datang, dua orang pergi ke dokter, satu komplikasi, satu cuma flu. Yang flu dikasih obat paracetamol, ya udah pulang, kamu gak perlu nginap. Tapi yang komplikasi, yang kabelnya putus, nginap. Orang gila, saya pernah lihat, orang gila makan sampah. Orang gila makan sampah. Bukan jantungnya yang afker. Bukan lambungnya yang rusak. Bukan ginjalnya yang afker. Apa yang rusak? Kabel satu di kepala putus. Jadi ini orang Kristen ini cuma satu masalahnya. Tuhan turun pangkat jadi orang. Orang naik pangkat jadi jenderal, jadi Tuhan. Untuk menembus filosofis Kristen ini, kita harus percaya bahwa Bible Kristen itu adalah kitab filsafat spekulasi otak manusia. Jadi bukan agama samawi, agama filsafat spekulatif Paulus. Itulah saya tinggalkan. Injil yang benar Al-Quran yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi Muhammad. Satu-satunya di dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Wa itskola Isa ibnu Maryama ya bani Israila ini rasulillahi ilaikum musyadiqalima baina yadaya minat taurati wa mubasisrum bi rasulil ya'ti mim badismuhu Ahmad. Yang mengatakan Ahmad akan datang, Nabi Muhammad akan datang, dalam kitab As-Saff 61 ayat yang ke-6 adalah Nabi Isa. Saya mau tanya kepada jamaah, waktu Nabi Isa menyampaikan kitab ini, risalah ini, difirmankan oleh Allah, apakah Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Jangankan Nabi Muhammad, kakeknya beliau pun belum lahir. Karena jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Yang kedua saya tanya, apakah waktu Isa menyampaikan ini Injil sudah ada atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah, itulah Injil. Dan sampai sekarang masih tertulis, Al-Quran sudah ada, sekalipun Nabi Muhammad belum datang. Jadi Al-Quran sudah ada duluan, buktinya sekarang ada. As-Saff 11, 5. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Sudah Ustaz, Nabi Muhammad sudah lahir. Waktu itu Nabi Muhammad dengan Isa ketemu di warung makan Takanajuo. Teologi kampret, teologi cebong itu. Hah? Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad katakan kepada Isa, Is, apa mat? Nanti kalau ente datang sebagai Nabi, tolong dong beritahukan saya juga akan jadi Nabi. Rentang waktu yang hampir 600 tahun, mustahil mereka pernah jumpa. Lalu bagaimana kita pengakuan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad? Kalau ibu bapak ditanya orang di luar sana, kenapa kamu akui Nabi Muhammad adalah Nabi? Oh, karena kakek saya memang mengakui Nabi Muhammad Nabi. Kalau saya ditanya, bagaimana Pak Yahya akui Nabi Muhammad Nabi? Saya akan jawab, saya percaya dia Nabi. Pertama, dia tidak pernah mengecap pendidikan formal. Ada pembatasan antara budaya, culture, Semit Selatan, Semit Timur, Yerusalem, dan orang-orang Arabian. Tapi dia mampu susun kitab yang tidak pernah bergeser dengan pengaruh zaman. Kontekstualis, teologis, rasionalis, and sistematis. Al-Quran. Ambil semua disertasi di dunia ini. Ambil semua pemikir-pemikir ulung dalam konteks disertasi yang dia buat. Setiap huruf membentuk kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea, alinea menjadi bab, bab menjadi karya ilmiah, tulis buku. Perhatikan setiap temuan yang akan ditulis, dicatat oleh para sejarah. Setiap zaman berganti, selalu terjadi pergeseran nilai logika. Apa Al-Quran pernah bergeser? Al-Quran adalah risalah yang menceritakan zaman yang pernah, setara, dan akan terjadi. Makanya ruang kemampuan inteligensi saya sudah tidak cocok di Kristen. Begitu saya menyelam ke dalam dasar lautan Al-Quran, itulah yang disebut dengan lauful mahfuz. Begitu saya menyelam ke dalam lautan Al-Quran, Allahu Akbar, oksigen saya makin kuat. Artinya daya berpikir IQ saya makin tajam. Biasanya orang kalau menyelam kehabisan oksigen kan mati. Nah di Kristen dangkal. Karena kitabnya palsu semua. Judul-judulnya pun nama-nama orang. Jadi ada di YouTube itu preman mau ngajak saya. Esra Sorow, kasihan kau. Kau datang ke Jakarta, dia bohongi lagi jemaah ini. Dia bohongi publik. Yahya Waloni saya tantang di Surabaya lari. Kapan pendeta berani melawan saya? Saya yang pendetakan pendeta. Saya enggak mau terpancing karena itu sampah masyarakat. Derajat saya lebih mulia waktu kafir, enggak berani mereka sama saya. Kok jadi berani setelah saya masuk Islam? Hah? Karena dia lihat yang di leher saya ini di Tanah Abang cuma 35.000. Yang saya pakai ini cuma 120.000. Jadi kafir ini selalu mengidentikan manusia dengan ukuran du. Ini yang orang Islam mau ikuti. Mau sok-sok jago, mau sok-sok hebat, mengikuti gaya hidup orang kah? Kafir. Allah larang. La yagurunaka takolubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Bapak ibu percaya enggak? Waktu saya masih pendeta susah mau ketemu. Kita berjumpa ini karena Islam. Kaki saya ini kemana-mana keliling dunia. Sekarang saya keliling desa ke kampung, kampung ke pulau. Alhamdulillah enggak pernah sakit selama 12 tahun Muslim. Makanan saya cuma dua, Pecel Lele Lamongan NU, Rumah Makan Padang Muhammadiyah. Selesai. Jangan diperdebatkan. Oh ini karena NU, Banser NU. Jangan, jangan. Konyol semua itu, jangan. Percaya sama saya. Saya dari kafir. Ini sewer, pertarungan urat saraf. War of Nevers. Perang urat saraf ini. Jadi kalau enggak ngerti, bisa putus kabel di kepala. Jangan, jangan. Ada istilah orang kampung, hati boleh panas, kepala tetap. Ah. Olok dia, bikin tablik akbar, gantung spanduk di sana lagi. Pembicara Muhammad Yahya Waloni. Jangan enggak ditaruh tuh Muhammad. Saya masuk Islam, nama saya waktu baptis Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang karena anjing tetangga saya namanya Yopi. Yopi saya buang, saya ganti Muhammad Yahya Waloni. Jangan ente tidak taruh tuh Muhammad. Ente jangan marah sama saya, jangan cemburu sama saya. Taruh tuh Muhammad. Daripada kau lahir dari Islam, pakai nama Muhammad. Tukang nyolong uang negara. Pakai tuh Muhammad itu. Kenapa? Oh jangan, dari kafir jangan ditaruh Muhammadnya. Oh enggak bisa. Saya lebih mulia dari akhlak antum. Antum dapat Islam gratis. Hah? Begitu lahir langsung Islam. Makanya pandang enteng. Kadangkala menghianati Islam. Jadi salah mindset kita. Oh mu'alaf masuk Islam, jangan-jangan bikin hancur Islam. Salah, ente yang bikin hancur. Orang-orang yang menghancurkan Islam yang sekarang ini bukan mu'alaf. Dari zaman Umar bin Khattab sampai Yahya Waloni, insyaallah kami berani mati atas nama Islam. Gak perlu umat bela, gak perlu, cukup dok. Dimanapun Ustadz Yahya berada dan pergi, ya Allah lindungi dalam naungan pengasihan dan berkah ampunan keselamatan dunia wal akhirat. Bawa dia ya, angkat derajatnya. Allahumma nas'aluka fi nururhim wa na'udzubika min sururhim. Tangkap leher orang-orang kafir ya Allah sebelum dia mencekik kami. Doa Nabi dalam peperangan cuma pendek, cuma pendek. Pakai doa itu, pakai doa itu kemana-mana pun, tapi akhlak harus lurus. Jangan pakai doa itu mau begal motor. Ya. Rasulullah berdoa begitu, pendek saja. Ayo Muhammad, kau sekarang sendirian di bawah pohon terbantin. Mana tidak ada lagi Abu Bakar, tidak ada Umar, lihat Muhammad, ini pedang. Rasul baca doa itu sampai pagi, dia begini terus dengan pedang. Takut ya, takut dengan Allah, pertolongan Allah. Ibrahim Al-Baqarah 260 pernah ragu dengan kekuasaan Allah. Ya Allah, buktikan sama saya engkau bangunkan orang yang sudah mati. Al-Baqarah 260. Kata Allah, Ibrahim, masihkah engkau ragu dengan kekuasaanku? Carilah olehmu 4 ekor burung, cincang mereka, campur daging dan darah mereka, letakkan di atas bukit. Setelah itu Ibrahim, kau panggil mereka. Tidak selang berapa lama Ibrahim cincang, para mufassirin mengatakan, burung-burung itu berbeda-beda, dicampur darah dan dagingnya, diletakkan di atas masing-masing bukit. Lalu Ibrahim panggil, marilah. Datang burung-burung itu dalam keadaan utuh. Masih ragu? Jangan pernah ragu. Ada beberapa orang tanya, jadi Ustaz bawa mobil sendiri? Kenapa, apa urusannya? Nah, kalau sudah, biasanya kan kalau orang Indonesia ini suka gunakan kesempatan dalam, kalau sudah terkenal, awas, dia jual itu, sampai batuk pun dia atur. Nih, lihat, ini, jelas. Sudah ada kopi, sudah ada teh, sudah ada aqua. Apalagi yang belum, es jeruk. Tapi ini saya mau katakan, di Jakarta saya ceramah subuh. Ini es jeruk, ini teh manis, di sini kopi susu, di sini kopi hitam. Jeruk saya bilang, ini minuman ustadz-ustadz yang 200 yang terdaftar di Depak itu. Artinya jeruk itu, es jeruk itu minuman ibu, minuman cewek. Teh manis, minuman orang penyakitan di rumah sakit. Kopi susu, minuman orang bos-bos, orang kaya kalau rapat. Nah ini saya, minuman orang kampung, minuman laki-laki, kopi hitam. Gahwah, ini minuman laki-laki kawan. Ini perempuan punya, ini rumah sakit, dan ini orang kaya. Kaya Bahlul. Minum yang begini yang laki-laki. Satu hari sampai 20 gelas. Enggak percaya jamaah. Enggak percaya, dari pagi sudah 21 gelas. Jantung normal. Enggak pernah sakit. Dulu di pendeta dikit-dikit sakit. Datangkan dokter. Setelah Islam ini saya sehat. Alhamdulillah. Tidur enggak teratur, makan tidak teratur. Kopi kuat sampai 20 gelas sehari. Ini habis ini tambah lagi itu. Dalam kesepian di kamar lagi membaca, minum kopi. Enggak ada jantung ya? Masih kuat. Kalaupun masuk penjara, bisa jadi imam di penjara. Cebong, cebong. Ente salah ancam. Ente salah ancam. Penjahat di luar sana di terminal, bajingan, preman, berani, apalagi ustaz. Ente salah ancam, cebong. Lapor saja. Bagus di penjara bisa jadi imam. Wah, jadi imam. Yang kafir saya islamkan, yang mukmin saya didik. Begitu keluar bikin pesantren narapidana. Masuk penjara silakan kalau hanya karena urusan kebenaran. Jangan masuk penjara karena urusan politik, karena korupsi, nepotisme, kolusi. Masuk penjara mati karena maksiat. Jangan. Kalau masuk kebenaran Allah, tafadhol. Illa biidnillah, dengan izin Allah. Jangan ditakut-takuti lawan, jadi takut kita, jadi pengecut kita. Jangan. Malu, ini dari kafir betul-betul. Dari kafir setia di jalan Allah. Bagaimana kita dari nenek moyang memang sudah beragama Islam. Jadi tidak jadi ukuran, antum lebih dulu, saya belakangan, enggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah siapa yang lebih jujur dan setia di jalan Allah. Doakanlah kami, ini jadwal saya masih ada besok di Kota Bumi. Insya Allah tanggal 9 nanti saya akan pulang, akan berangkat juga ke Aceh, mendarat. Kami bertiga, saya, istri dan anak masih kecil, laki-laki. Cuma 3 orang di dalam. Yang bapak ibu lihat cuma 3. Tapi di Makassar dulu pernah saya tabrak orang kafir. Saya pulang dari Palopo, Tabligh Akbar. Ada orang kafir mabuk, dia tabrak. Memang sengaja disuruh dia. Apa kesaksiannya? Dijahit 180 benang dari depan ke bawah. saya tabrak. Apa dia bilang? Ustadz, waktu Ustadz tabrak saya tadi, di dalam mobil Ustadz itu banyak sekali orang berjubah putih. Yang Bapak Ibu lihat cuma tiga. Bapak Ibu lihat cuma tiga. Di dalam mobil saya itu berlaksa-laksa malaikat tahu. Allah lindungi. Selagi kami masih di jalan Allah berdakwah begini, Allah lindungi. Ente makhluk tidak berdaya. Antum-antum makhluk tidak berdaya. Yakinlah bahwa Allah selalu melindungi kita. Jalan dengan tujuan dakwah. Tidak usah pernah takut. Lahat, daerah Taulahat, daerah Texas. Tidak pernah ada mobil yang lewat situ sampai Kapolsek bilang sama saya, Ustadz, Ustadz berani sekali. Di atas gunung sana ada begal di atas. Saya lihat begal-begal, memang saya lagi mau beli kopi, enggak jadi. Waktu di apa? Apa yang dibawanya ini sebelum lahat? Pagar alam. Di pagar alam saya tidak sempat mampir karena rumah makan sudah tutup jam setengah dua. Saya lihat, saya sorot lampu jauh. Ah, ini ada yang pegang besi, yang begal-begal di tikungan itu. Lagi duduk, tapi saya senter, saya tidak lihat besinya. Kopi diceret, saya lihat. Ah, saya turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim juga ya. Dari ujung jari sini sampai ke leher tato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk saya di situ. Tanya yang satu, dari mana Pak? Saya mau pergi ke Pekanbaru, mau berdakwah. Tapi saya lihat ada kopi, saya mau minum kopi dulu. Silakan Pak. Oh Bapak Ustaz ya? Iya. Yang satu langsung, permisi Pak. Takut katanya, siapa yang mau makan? Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitab muajalah. Tidak ada yang bernyawa akan mengalami kematian kecuali dengan izin kitab muajalah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Lari, ketinggalan cuma satu yang tinggal di situ. Sebagian besar lari karena dengar Ustaz. Bisa aja malaikat tepis dengan sayap ke sana kalian. Hah? Jadi enggak usah takutlah. Apa yang dikhawatirkan? Kecuali kita tidak ibadah, tidak sholat, yaitu takut jantung dukdak dukdak dukdak dukdak. Karena sudah mukmin, mengaku beriman tapi tidak melaksanakan, dituntut itu. Saya tadi mohon maaf jemaah mau berjemaah, tapi begitu saya bangun tidur tadi, mungkin karena beberapa malam ini saya dari Kerawang langsung menuju ke Lampung, tidak tidur selama beberapa hari ini. Jadi baru tadi tidur enak. Mungkin kaget. Nah ini saya bilang duluan aja, nanti saya menyusul. Tetap saya hadir. Alhamdulillah. Ya sakit-sakit sedikit nggak apa-apalah. Tapi kalau sakit-sakit sampai ke Singapura itu nggak lah, nggak pernah. Pulang tinggal nama, ya. Jadi saya di kesempatan ini aja yang saya pesan. Jangan pernah golput 2019. Insya Allah rapatkan barisan pilih Prabowo. Amin ya Robbal. Pilih siapa? Pilih siapa? Allahu Akbar 2019. Ah, ibu-ibu Jokowi. ketahuan. Enggak mau takbir. Ah, ibu-ibu tuh. Ah, enggak mau takbir dia. Biar aja lah dia. Oh, dua, bagus. Ah, bukan begitu, Bu. Bukan begitu gini. Ah. Amar ma'ruf nahi. Bukan amar mangkur nahi mangkur. Sebenarnya saya mau pilih Pak Jokowi, cuma Al-Fatihahnya salah jadi saya enggak mau, takut saya. Ya, beliau juga Bismillahirrahmanirrahim. La kallau kallau kuat. Udah sekaligus aja. Kalau ada satu yang kau ber... Ah itu. Langsung dangdut supaya masyarakat terhibur. Tutupi itu pura-pura dangdut. Ya. Mari kita sampaikan Al-Fatihah ya, apa? Al-Fatihah kepada beliau. Hah? Kita bukan negara Islam, kita nation state, negara bangsa. Tapi pemimpin yang harus kita cari adalah orang yang mendukung Islam. Nah beliau Islam ribut terus, di zaman beliau ini. Ya, yang gabung juga Pak Ma'ruf, kita doakan beliau supaya umur panjang. Amin. Doakan Pak Ma'ruf, iya, supaya sadar. Caranya apa? Pilih Prabowo supaya Pak Ma'ruf kita tarik kembali. Kalau bisa ditarik. Ya. Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi kita rangkul, karena biar bagaimanapun beliau ini masih aktif presiden. Doakan supaya dolar turun, dan beliau juga di 2019 sama-sama turun dengan dolar. Ya, ini kalau ada pendukung Jokowi ini, wow, saya bunuh nih Yahya Waloni ini. jengkel betul dia, enggak apa-apa itu apa hak pribadi. Ya. Saya juga berhak karena saya orang Indonesia berhak untuk memilih Prabowo. Ini jamaah saya jadi ikut saya. Amin ya rabbal alhamdulillah. Siapa yang ngaku-ngaku jamaah ini? Hah? Jamaah senang sama saya buktinya datang saya hadir. Alhamdulillah. Insyaallah nanti pulang dari apa? Aceh. Saya mampir ke sini lagi. Enggak apa-apa kita bikin Maulud Nabi di sini lagi. Kumpul kita. Tapi Desember saya satu bulan lebih di sana. Jambi, Palembang, Jambi, Riau, Pekanbaru, Aceh. Aceh bukan Aceh di kota, Belang Pidi. Tanggal 18 November itu di Belang Pidi, Aceh Barat, dekat Melabo, 3 jam dari Melabo. Sudah ditunggu panitia di sana. Ya, saya dan istri pakai mobil. Jadi lewatnya di sini lagi. Nah, bisa dibikin lagi, kita hajar lagi. Nah, supaya jangan berubah. Saya kira itu. Silakan nanti bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku seperti biasanya kalau masih mau rindu saya ceramah, ada VCD saya bawa. Silakan ada di mobil saya di belakang sini, di belakang masjid. Ada istri saya yang akan melayaninya. Itulah yang kami pakai untuk berdakwah kemana-mana dari hasil tulisan karya ilmiah dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, buku dan VCD. Itu yang kami pakai untuk berdakwah keliling kemana-mana.